Qala wafakullah al-wilayatu, perwalian. Yang dibahas di sini yang pertama adalah isti'dzanul waliyil al-bikra wasti'marus sayyid as-sayyibi inda nikah. Seorang wali harus meminta izin perempuan yang perawat kalau ingin dinikahkan. Yuk, kamu sudah ada yang naksir si Fulan bin Fulan, tadi sudah datang ke sini, sudah tanya-tanya kamu, bagaimana menurut kamu? Harus apa? Minta izinnya dulu. Sudah siap belum? Mau tidak? Kalau enggak mau, belum siap. Ya sudah. Jangan kamu bak. Bisa bilang sama orang yang naksir tadi itu, maaf mas, anaknya belum mau. Sudah, coba cari yang lain. Bang, itu diger. Harus izin bang ya. Dan istimar diajak musyawarah. Ya. As-sayyib, perempuan yang sudah pernah nikah ini janda misalkan. Paham? Kalau ada yang naksir sama janda, maka datang ke walinya dan walinya nanti ngajak musyawarah. Sifatnya sekedar saran, tidak sifatnya apa? Gimana-gimana. Paham? Nah, sebenarnya memaksakan enggak? Sarannya. Ini ada yang hasil kamu. Nah, ya, sepenuhnya dia yang mikir. Paham ya? Apa dalilnya? Li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala la tunkahul ayyimu hatta tustamar wa la tunkahul bikru hatta tustadhan. Kata Nabi SAW, tidaklah perempuan yang janda dinikahi hingga dia diajak musyawarah. Jadi dia diberitahu dulu dan dia yang menimbang, dia mikirkan sepenuhnya ya, untuk iya atau tidak. Dan janganlah dinikahkan perempuan yang masih perawan hingga diminta izinnya. Nah, orang tuanya yang menimbang, anaknya sekedar diminta izin. Nah, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, wa kaifa ibnuha? Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa mengetahui kalau perempuan tadi mengizinkan? Qala, beliau menjawab, in taskut, kalau dia diam. Biasanya begitu ya kalau masih perawannya. Izin, masa ngomong boleh bi-nya. Bagus itu bi, jangan ya. Ya izin. Dia diam sambil senyum-senyum begitu, ada nangis-nangisnya dikit. Nah, itu sudah tanda itu apa? Tandanya dia mau. Cuma diamnya itu karena malu lah, belum pengalaman ini. Nangisnya, ya dia mikir setelah ini berarti saya enggak lagi sama Abi dan Umi. Saya sudah ya, hidup mandiri. Gitu. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tusta'dhanu fi nafsiha wa ibnuha simatuha. Dari hadisnya Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan yang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sehingga sepenuhnya itu keputusan di tangan dia. Paham ya? wali tidak bisa intervensi. Wali sifatnya cuma media, mediatornya, penghubung saja antara orang yang naksir tadi dengan dia. Itu serah kamu, pikirkan apa sendiri. Ya. Nah, kalaupun ngasih masukan itu sifatnya sekedar pertimbangan saja. Masalah iya tidaknya ya sepenuhnya punya perempuan tadi. Sementara yang perawan itu diminta izin pada dirinya. Dan izinnya itu adalah diamnya dia. Adapun musyawarahnya itu cukup walinya saja. Wali yang menimbang lelaki ini pantas enggak buat putrinya, misalkan ya. Putrinya sebenarnya dikasih tahu saja. Ya, masalah menimbang bagaimana lelaki ini dari sisi agamanya, dari sisi itu walinya yang punya keputusan. Paham? Misalnya kalau menurut walinya ini, wah orang ini agaknya agamanya enggak baik. Ya, walaupun perempuan tadi sangat menginginkan dengan dia, enggak bisa. Ya. Bisa kan? Karena sepenuhnya kewenangan wali. Dan izinnya itu adalah diamnya perempuan tadi. Wan ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha anna sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jariyah yankihuha atau yunkihuha ahluha atustamaru amla faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am tustamar. Dari ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang perempuan yang perawan yang ingin dinikahkan oleh keluarganya. Apakah diminta yaitu musyawarah ya, atau tidak? Nah, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, iya, diminta musyawarah. Faqalat Aisyah faqultu lahu fa innaha tastahi. Aisyah bertanya lagi, aku berkata kepada beliau, sesungguhnya perempuan yang ngasih perawan itu sifatnya malu. Bagaimana diajak musyawarah? Oh, dia tentunya malu ya mau membicarakan masalah seperti itu. Faqala Rasulullah SAW, fadzalika idnuha idza hiya sakatat. Yaitulah izinnya dia kalau dia itu apa? Diam. Diam. Paham? Karena yang namanya perempuan masih perawan itu biasanya apa? Ya enggak banyak pengalaman gitu. Dan enggak banyak pertimbangan. Yang penting bapak ibunya senang ya, dia ikut senang gitu ya. Paham kan? Itu umumnya perempuan kalau masih apa? Perawan, pokoknya percaya penuh kepada bapak ibunya. Apa itu pilihan bapak ibunya itu insyaallah itu yang terbaik buat dia. Ya gitu ya. Nah, dia mah cuma istilahnya apa? Terima jadi aja. Tinggal dilihat orangnya kayak gimana sih. Oh, gitu. Cocok enggak ya? Cocok. Sudah, enggak apa-apa. Selebihnya urusan orang tua. Paham ya? Biasanya begitu. Tapi kalau yang sudah janda kan sudah pengalaman. Sehingga dia bisa menimbang dengan pengalamannya sendiri. Oh, calonnya si Nom itu. Si 20 tahunan misalkan. Saya sudah 40. Bagus ya. Enggak, Pak. Ya. Cocok. Nah, misalkan itu ya. Misalnya loh. Pokoknya dia sudah punya pertimbangan sendiri. Istilahnya orang apa? Sudah dewasa, sudah enggak perlu diintervensi. Dia yang sudah pengalaman. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al mar'atu la yanbaghi li ahadin ay yuzawwijaha illa bi idzniha. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang perempuan tidak sepantasnya bagi seorang pun untuk menikahkan dia kecuali dengan izinnya. Harus pengetahuan dia. Jangan sampai tiba-tiba datang lelaki bilang aku adalah suamimu. Itu kapan? Ya, saya dikasih tahu, nggak dikasih tahu kok tahu-tahu jadi suami. Ya, misalkan gitu ya, nggak boleh ya. Harus apa? Diminta izinnya dulu. Kama amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Fa in kariha dzalik lam tujbar 'ala nikah. Kalau dia ternyata tidak suka, tidak dipaksa untuk menikah. Illa saghiratal bikr. Kecuali yang masih kecil, yang masih perawan. Fa inna abaha yuzawwijuha wa la ibna laha. Maka ayahnya lah yang menikahkan dia dan enggak perlu izinnya dia. Karena ayahnya yang lebih apa? Mengerti mana yang lebih maslahat buat anaknya tadi. Ya kan belum pengalaman loh. Nah, makanya beda dengan perempuan sekarang ini. Susah ya. Orang tuanya justru yang enggak tahu. Tiba-tiba sudah kenal apa lama, sekian lamanya dengan lelaki. Oh ya. Orang tuanya enggak tahu. Nah, emang ini kerusakan akhir zaman ini. Ya. Anak-anak perawan justru lebih paham tentang lelaki daripada bapaknya. Sudah dibawa kemana-mana. Ngareh. Kalau di dalam masyarakat Islam dahulu, itu yang naik perempuan nggak ngerti apa-apa. Kalau masih perawan nggak ngerti apa-apa. Orang tua yang ngerti. Wah, jadi kalau ada orang yang mau naksir, ya orang tua yang ngadepi, yang nimbang, yang memutuskan. Wah, anak ini sekedar ya dikasih tahu saja. Ini kalau masih kecil. Nah, wa amal balighu tayyib, adapun yang sudah balik, ya sudah dewasa dan sudah tayyib pernah menikah. Fala yajuzu tazwijuha bi khairi idznihi. Enggak boleh menikahkan dia tanpa apa? Izinnya. La lil ab wa la li ghairi. Tidak untuk ayah, tidak pula untuk yang lainnya. Bi ijma'il berdasarkan kesepakatan muslimin. Wa kadzalika al-dhikrul baligh. Begitu pula perempuan yang perawan tapi sudah balig. Sudah balig. Laisa lighulil ab wal jadd tazwijuha biduni ibniha. Tidak boleh untuk selain bapaknya pakai menikahkan dia tanpa izinnya. Untuk selain bapak dan kakek. Nah, dia kalau bapak dan kakek itu apa? Boleh walaupun tanpa izin. Karena dia masih perawan. Artinya belum banyak pengalaman. Belum mana belum tahu mana yang terbaik buat dia. Paham? Di ijma'il muslimin berdasarkan ijma kaum muslimin. Fa ammal ab wal jad, adapun bapak dan kakek, fayam bagi lahuma isti'zanuha. Sebaiknya minta izin. Walaupun tidak tidak harus. Paham? Tapi sebaiknya minta izin. Wa ikhtalafal ulama fi isti'zaniha. Dan ulama berbeda pendapat di dalam hukum meminta izin pada perempuan perawan yang sudah balig. Hal huwa wajib, apakah wajib? Au mustahab, atau mustahab? Was sahih, yang sahih kata Ibnu Taimiyah annahu wajib. Bahwasanya wajib juga. Nah, kalau sudah balig ya. Kalau sudah balig. Nah, tetap. Jadi jangan dipaksakan. Yang dibolehkan tanpa izin itu kalau masih apa? Saghirah. Kecil, belum balig. boleh enggak dinikahkan? Belum balik. Ya. Nah. Benar. Ya, boleh ya. Boleh. Cuma hati-hati kalau diundang-undang pemerintah kita ini ya. Nah, bisa kena denda tuh. Ya. Ingat diamond tuh ya, ada ya. Kena denda berapa puluh juta itu. Penjara. Hah? Di penjara. Penjara. Seperti yang Nah, lihat Indonesia ini lain ini ya. Tapi ini belakang-belakang aja. Dulu-dulu enggak ada. Biasalah namanya orang-orang dia. Politik. Enggak senang dengan apa? Kedamaian kaum muslimin melaksanakan agamanya. Lalu bikin heboh. Ya memang ada kasus orang nikah masih kecil akhirnya disia-siakan, tapi kan bukan menjadi dalil untuk apa kemudian menghukum rata gitu ya. Tidak jarang juga orang yang nikah dari kecil tapi bagus rumah tangganya, tanggung jawab suaminya, ini dia bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Jadi nggak sama. Cuma ya begitulah. Halo, dipahami nih? Dipahami. Jadi ingat, menikahkan seorang perempuan itu tidak dibolehkan kecuali dengan minta izin terlebih dahulu. Kalau dia nggak suka, jangan dipaksa. Kecuali yang masih kecil, yang belum balig, boleh dinikahkan walaupun tanpa sepengetahuan dia. Nanti kalau udah gede baru tahu gitu kan. Kalau itu suamimu. Pak. Misalkan usia 7 tahun ya sudah dinikahkan. Kan enggak langsung pindah rumah tangga ya karena belum cukup umur, Bang. Ya biarkan tinggal sama orang tuanya dulu. Nanti kalau kelihatannya sudah cukup siap berumah tangga, kalau dikasih tahu ini suami. Udah. Kapan akan ya? Udah dulu. Udah lama. 10 tahun yang lalu misalkan gitu ya. Sudah 17 tahun. Misalkan tidak masalah. Rasulullah SAW nikahnya usia 6 tahun Aisyah ya. Membina rumah tangga usia 9 tahun ya, ada 3 tahun ya. 3 tahun. 9 tahun kalau ukuran orang Arab sudah besar gede. Nah, siap mana. Itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membebani yang apa? Yang berat. Itu kan dalam riwayat itu Aisyah masih mainan apa? Boneka-bonekaannya. Padahal sudah jadi istri Nabi ya. Masih mainan boneka-bonekaan. Masih punya teman-teman perempuan yang dia bermain-main ya. Masih senang-senang apa nonton-nonton atraksi itu ya. Waktu hari itu. Sangat mengerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, keadaan Aisyah. Baik, ini dulu. Oh, tambah sedikit ya. Qultu wa hadza zahirun min lafzi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. La tunkahul aymu hatta tustamar wa la tunkahu al-bikru hatta tustadzan. Yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, yang sudah janda tidak diingatkan sampai diajak musyawarah. Yang perawan diminta izin. Tiga, harus diperhatikan itu. Minta izin itu wajib kalau sudah balik. Padahal nahyu ala hurmati tazwijihima duna isti'dhanil bikr wa isti'mali thayyib wa hil ayyib. Nah, maka menunjukkan larangan atas haramnya menikahkan mereka berdua tanpa minta izin kepada yang perawan atau musyawarah kepada yang yaitu sudah pernah menikah janda. Nah, jadi yang sahih adalah wajib. Minta izin ya. Kalau dia sudah balik. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.